Dan tentunya banyak kita bersyukur kepada Allah pada pagi yang baik, pagi yang cerah, di acara yang baik tentunya di tempat yang mulia ini. Kita ditakdirkan oleh Allah dengan takdir yang baik, bersilaturahim, berkumpul. Mudah-mudahan niatan dan kegiatan baik kita, terutama ibu-ibu semua yang ada di sini, semuanya mendapatkan keberkahan, mendapatkan keridhaan, dan tentunya mendapatkan nilai kebaikan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan terbagi dengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau saya melihat ke sebelah kanan ternyata banyak para sesepuh ini. Kalau saya melihat ke depan juga banyak sesepuh ini. Kali ke kiri belum ada rumah sesepuh ini. Maksudnya begini, kita kalau acara ada orang-orang tua itu bahagia. Kalau orang betul-betul namanya kuduk girang. Betul-betul ya, bahasa jauh ya. Jadi harus girang. Begini bahasa girangnya. Kalau kita ketemu dengan orang yang lebih tua dari kita, kita harus bersyukur. Gitu. Dalam waktu bersamaan, kalau umur kita 40, ada orang yang umurnya 60, kira-kira umur kita sampai ke 60. Kalau tadi ada yang umur sampai 80. Kalau umur kita 70, kira-kira ada orang 80, sampai ke umur kita sampai 80. Tapi dalam waktu bersamaan, kalau ada orang yang lebih muda dari kita, kita bersyukur, alhamdulillah umur saya lebih tua ketimbang yang lain. Gitu. Ternyata bukan hidup saja bahwa bapak ibu-ibu, orang yang udah meninggal begitu juga. Di masa gini dia tak nyolatin jenazah. Bedanya begini, saya mau ungkapkan secara pikiran. Satu-satunya masjid yang kalau sholat jenazah, palanya ada di sebelah kiri, itu di Masjid Madinah saja. Masjid Nabawi. Kalau di Masjid Baitur Rahman ini, sudah jelas, palanya di sebelah kanan. Tapi sebelah kiri. Sama, saya dikutai Masjid An-Nur, mau masjid mana saja, itu pasti kalau sholat tim jenazah, palanya sebelah kanan, kakinya sebelah kiri. Tapi khusus di Masjid Nabawi, dibalik. Palanya ada di sebelah kiri, kakinya sebelah kanan. Sebab apa? Sebab kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di sebelah kiri mihrab. Jadi kalau orang betul bilang kalau kaki jenazah ada di sebelah kiri kan ngadepin dekat sama kuburan Nabi, kalau orang betul bilang namanya songong. Enggak sopan kan gitu ya. Makanya dibalik. Kakinya ada di sebelah kanan, palanya sebelah kiri. Tapi jangan coba-coba nular, jangan coba-coba kita ngikutin. Itu cuma satu masjid aja, gitu. Nah, saya teruskan begini. Kalau kita nyolatin jenazah atau kita takziah, ibu-ibu kalau takziah, orang Jakarta bilang namanya ngelawat apa ya? Melayat, ngelawat, ya, takziah. Itu kalau yang mati lebih tua dari kita. Contoh umur kita tadi saya bilang 40-50, yang mati umurnya 60-70. Kita mawas diri, kita muhasabah, introspeksi, kira-kira umur kita nyampe nggak seperti almarhum atau almarhumah. Gitu. Jadi kalau yang mati lebih tua dari kita, kita introspeksi, muhasabah, kira-kira umur kita nyampe nggak seperti beliau. Tapi dibalik, kalau yang meninggal, jenazah, umurnya lebih muda dari kita bersyukur. Gitu. Umur kita contoh 50, yang meninggal umurnya 40. Kita bersyukur, alhamdulillah saya umur lebih tua tapi belum meninggal, dia yang muda sudah meninggal. Cuman ketika bersyukurnya jangan kencang-kencang. Ini maksud saya mensyukuri nikmat Allah seperti itu kan luas banget kan, fleksibel banget. Sama termasuk di tempat yang baik ini, di masjid yang mulia ini, kita kumpul nih dari yang paling tua sampai yang muda, mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan umur dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya langsung saja kepada materi. Salah satunya ungkapan yang paling baik kalau hijrah itu adalah ya selamat tahun baru hijrah ya. Ya mudah-mudahan kita semuanya tetap dan terus berhijrah. Seperti diungkapkan, dari perbuatan yang buruk berubah menjadi perbuatan yang baik. Dari perbuatan yang baik akan yang lebih baik lagi gitu. Semuanya berdasarkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya menyebutkan itu banyak sekali hikmatnya Jadi bukan satu-satunya hikmat atau bukan satu-satunya pelajaran dalam hijrah. Banyak sekali saya coba merangkum. Yang pertama, hijrah itu intinya menyelamatkan akidah. Jadi inti atau pelajaran pertama di dalam hijrah itu adalah menyelamatkan akidah umat Islam. Yang menarik dalam sejarah, Nabi hijrah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hijrah itu menunggu perintah dari Allah. Ini pakai logika kita. Kalau dari Mekah ke Madinah, itu orang-orang kafir siap membunuh umat Islam, termasuk Nabi akan diancam untuk dibunuh. Bisa jadi kalau secara logika kita, pikiran kita, udah Nabi aja dulu hijrah. Tapi tidak terjadi. Justru Nabi memerintahkan sahabat-sahabatnya hijrah terlebih dahulu. Beliau tidak hijrah kecuali mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hebatnya, ketika Nabi dapat perintah hijrah dari Allah, Nabi langsung ngasih tahu kepada sahabat karibnya, sahabat seniornya yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Sayyidina Abu Bakar dikasih tahu, ya Abu Bakar, aku diizinkan hijrah oleh Allah, maka aku ajak engkau untuk menemani aku hijrah. Saking girangnya Sayyidina Abu Bakar membeli dua unta yang paling mahal ketika itu. Itu kayak zaman sekarang mobil paling mahal berapa, Bu? Ada yang 10 juta second tadi. Iya, ada yang model-model baru itu, ada yang 100 juta, ada yang 500 juta, ada yang 1 miliar gitu ya. Ya pokoknya banyak banget lah. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar membeli dua ekor unta yang paling bagus ketika itu. Sayyidina Abu Bakar membeli dua unta, kemudian dia memerintahkan pada Nabi begini, ya Rasul, saya punya unta dua ini, saya persilakan kau milih salah satu. Maksudnya hadiah. Ternyata Nabi kita Muhammad SAW menolak. Ya Abu Bakar, saya tidak bisa menerima hadiah unta ini, dan saya harus membayar harganya. Hebatnya begini, Nabi itu sebelum hijrah pernah menerima hadiah dari Abu Bakar. Bahkan sejarahnya nanti setelah hijrah, Nabi pun pernah menerima hadiah dari Abu Bakar. Tapi bagian atau lempengan ini dalam rangka hijrah, Nabi tidak mau menerima hadiah. Kalau bahasa kita, nggak ada istilahnya aji mumpung. Mumpung ditawarin nih, tapi Nabi enggak. Akhirnya, ya bahasa katanya begini, kesimpulannya Nabi membayar unta itu. Apa pelajarannya? Pelajarannya dalam rangka hijrah, untuk mencapai kesuksesan, perlu dengan pengorbanan, maka tidak tanggung-tanggung. Pengorbanan itu baik dalam bentuk fisik, baik dalam bentuk jiwa, maupun dalam bentuk materi. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama sampai sekarang. Kita mencapai kesuksesan, enggak ada yang langsung sukses. Perlu usaha. Ini ibu-ibu, ya semuanya, termasuk kita bapak-bapak. Enggak ada orang sukses itu tanpa usaha. Enggak ada orang sukses tanpa pengorbanan. Semuanya pasti pengorbanan. Makanya tadi anak-anak kita, ini makanya saya cerita tadi, kalau anak-anak ini lafaznya, lafaz dan suaranya itu apa adanya. Sampai tadi lempengan mau jurusan, itu kalau orang dewasa kan malu. Iya, kalau kita orang dewasa malu, kalau bocah sih, kalau anak-anak. Itu maksud saya. Jadi kesuksesan, apa saja yang dimiliki oleh orang, pasti ada pengorbanan. Ini salah satu ajaran yang menarik. Makanya salah satu cirinya, yang tadi saya bilang, hak mengambil hikmat di hijrah ini, bahwa orang ingin mencapai kesuksesan harus adanya pengorbanan. Iya, pengorbanan macam-macam. Kayak ibu-ibu merawat anak, emang ada anak ketika dilahirin langsung gede? Gak ada. Bisa jadi tiap malam kagak tidur. Oh, ini kagak tidur bapaknya apa emaknya? Saya contohkan begini. Ini kita bawa bapak udah umum ya. Kalau anak itu sebetulnya satu fisik dengan ibu. Anak, ya kita nih, kita itu sebetulnya satu fisik dengan ibu. Cuma karena sudah keluar aja. Kenapa? Sebab kita 9 bulan ada di perut ibu. Makanya dalam hadis Nabi, ketika sahabat nanya siapakah orang yang paling baik, aku pergauli dengan baik, kata Nabi menyebut ibu 3 kali. Dari yang keempat, Bapak bukan berarti bahwa bapak kudu punya istri sampai tiga, bukan? Kan bilang ibu bukan ya? Ibu kan tiga itu. Maksudnya saking pentingnya setiap kali, bukan berarti suami harus punya ibu tiga ya? Intermezzo aja gini ya. Baik, saya teruskan. Itu ternyata yang diungkapkan oleh Nabi sesuai dengan kebiasaan di masyarakat. Coba nih, kita contohin saja. Kita suami istri lagi makan. Anak kita yang umurnya baru 1 tahun, 2 tahun, kalau lagi musim hujan kan biasanya bu. Pilek, ya kan? Kalau musim hujan kan pilek. Kalau pilek yang keluar dari hidung apa namanya? Ingus. Suami sama bapak sama ibu lagi makan, kemudian anaknya yang tadi itu umur 1 tahun 2 tahun ingusnya keluar. Kira-kira yang keluar ingus, yang bersihin ingus itu bapak apa ibu? Padahal lagi makan enggak pakai sendok nih. Kata bapaknya begini, wahai ibu, itu anak kita ingusnya meler. Paham meler? Keluar. Kata ibunya begini, kata ibunya, tenang aja pak. Itu ingus anaknya dicomot. Dicomot, gak pake tisu gak? Dicomot aja, dicomot, dibersihin, dibuang, dielap, di mana? Di daster. Abis dielap, kira-kira dia mau makan pake cuci tangan gak ya? Tambah sedek gitu. Pengalaman pribadi. Itu memang sudah, ya, sudah menjadi kausalitas, menjadi hukum alamnya. Makanya saya lupa di sini dulu pernah saya sebutkan atau tidak. Jadi seorang ibu itu memang di dalam Al-Quran dan dalam hadis katanya kalau anak disuruh berbuat baik sama orang tua, tapi orang tua yang lebih yang bahasanya sudah tua itu usur, itu yang disuruh kita pergaul dengan baik. Artinya apa? Anak wajib berbakti sama orang tua, terlebih orang tua sudah usur, maksudnya begitu. Anak nih kita disuruh berbuat baik sama bapak ibu kita. Terlebih lagi kita disuruh berbuat baik sama bapak ibu kita yang sudah uzur. Coba dah, kita masih punya bapak kita atau ibu kita umurnya baru 40 tahun, kalau jalan kita rending bisa jadi diogah. Ibu-ibu umur baru 45 tahun nih, 40-50 tahun. Jalan dituntun. Padahal ibu kalau sakit. Atau kita orang laki bapak gak sakit, dituntun sama anak nih kita ogah. Kalau bahasa orang betul, apalagi lu, kita mesti gagah dituntun. Tapi yang diperintahkan dalam hadis, diperintahkan dalam Al-Quran, ketika hormat sama orang tua, diutamakan ketika orang tua sudah uzur. Sudah uzur itu lebih utama, kita hormati. Makanya dalam redaksi Al-Quran, وَصَحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُفَ. Kita berbuat baik sama orang tua ketika masih sehat, dengan kita berbuat baik sama orang tua kita sudah uzur, lagi sakit, itu hormatnya, baiknya, ketika orang tua kita sudah uzur. Jadi lebih. Tapi kalau sedekah dalam bentuk harta, ini dibalik. Kalau anak ingin sedekah kepada orang tua dalam bentuk harta, lebih utama ketika orang tua kita masih sehat ketimbang orang tua kita sudah sakit. Orang tua kita masih sehat nih, kita sedekah 10.000. Bisa jadi dari 10.000 ini apa yang dimakan? Jengkol dimakan, kacang dimakan, itu masih sehat. Pete dimakan, masih sehat. Tapi kalau udah sakit, jangankan 10.000, 100.000 mentok-mentok dia makan. Berapa? Makanya kalau kita berkabar untuk harta kepada orang tua kita, lebih baik ketika orang tua kita masih sehat. Sama, berdua ini. Ketika kita berbuat baik orang tua kita masih hidup dengan orang tua kita sudah mati, itu lebih abdol, lebih utama ketika orang tua kita masih hidup. Itu tadi ayat yang bacakan dalam surat Luqman, wa shohibhuma fid dunya ma'ruf, adalah pun di dunia. Makanya kalau ada anak berbuat baik sama orang tua masih hidup ketimbang berbuat baik pada orang tua sudah meninggal, dia mengadakan acara, dia nyumbang dan sebagainya, itu lebih baik ketika orang tuanya masih hidup. Apalagi dua-duanya, orang tua masih hidup berbuat baik, sudah meninggal pun kita bisa berbuat baik. Anak berbuat baik kepada orang tua sudah meninggal, minimal berdoa. Dan doa yang dibaca, jadi menurut Dr. Wahbah Zuhairi, dalam kitab Al-Fiqh Wal-Islam Wadilah itu, beliau kebetulan dosen saya di Syria, Itu kata Dr. Wabah Zuhairi, doa anak itu satu-satunya doa yang langsung diajarkan oleh Allah kepada manusia. Waqur rabbirhamhuma kama rabbayani. Itu diajarkan oleh Allah doa anak kepada orang tua yang paling hebat dibaca di dalam sholat. Kata Dr. Wahba, dibacanya sebelum salam. Jadi ketika kita tahiyat, sebelum kita salam itu kita baca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Kalau mau dibaca sekali bagus, tiga kali bagus, sebanyak mungkin bagus. Apalagi kalau kita jadi makmum, imam belum salam, itu kita baca doa. Itu doa yang paling hebat anak kepada orang tua dilakukan dalam keadaan sholat. Baik, saya kembali kepada judul awalnya, bahwa salah satu pelajaran hikmat di dalam hijrah itu adalah Nabi mengajarkan bagaimana orang ingin mencapai kesuksesan harus dengan pengorbanan. Ya, kalau bapak ibu semuanya ini sudah ngalami dah pengorbanan kita dalam bentuk fisik, dalam bentuk harta, dalam bentuk jiwa dan sebagainya. Baik, yang kedua, saya langsung saja. Yang kedua, ciri khas hijrah itu tidak lepas dengan anak yatim. Awalnya kita semua udah jadi anak yatim apa belum nih? Yatim itu, yatim aslinya anak yang ditinggal mati orang tuanya tapi belum balik, itu yatim. Makanya kalau saya bilang tadi, kalau kita sih semuanya bukan yatim ini. Udah balik, udah punya anak, bahkan insya Allah udah punya cucu gitu ya. Jadi yatim itu aslinya anak yang ditinggal orang tuanya dalam keadaan belum balik. Maka cara fikih, kalau ada anak yatim, harta warisan jangan dibagi-bagi dulu. Kan bisa jadi. Makanya yatim itu tidak identik miskin. Bahkan dalam syair Arab, fakir miskin bisa dikatakan yatim. Bapaknya ada, ibunya ada, tapi miskin banget, fakir. Itu disebut yatim. Tapi bisa jadi bapaknya enggak ada, ibunya enggak ada, hartanya banyak. Itu belum dikatakan yatim, aslinya begitu. Cuman populer di masyarakat, yatim itu yang tidak ada bapaknya. Kenapa yatim populer yang tidak ada bapaknya? Sebab yang biasa memberi nafkah adalah bapak. Gitu. Yang memberikan nafkah untuk sekolah, yang memberi nafkah untuk makan, yang memberi nafkah untuk tempat dan sebagainya, biasanya bapak. Sehingga di masyarakat kalau disebut yatim adalah yang tidak ada bapaknya. Yang saya teruskan, di bulan Muharram ini, tahun baru hijrah, itu terkenal dengan lebaran anak yatim. Jadi anak yatim lebaran sampai 3 kali ya? Lebaran Fitri, Lebaran Adha, sama Lebaran Yatim. Historisnya sejarahnya begini. Sejarahnya, Nabi Muhammad SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, itu sampai di Madinah disambut dengan sukacita oleh orang-orang Islam yang ada di Madinah. Nah, di antara sejarah ciri khasnya nyambutnya itu dengan kayak tadi. Ini nyebutnya Roban atau Samro atau Habroh yang tadi. Ini, iya, ini namanya sunnah. Namanya sunnah takririyah. Sunnah takririyah. Tapi ini yang bagus. Ada yang ramai banget. Yang model marawis. Hampir-hampir kita tidak kedengeran. Iya, kalau itu kan hadroh ini. Rubana. Ada yang model marawis. Marawis itu, pokoknya kita kalau dengar. Sampai selawatnya tidak kedengeran. Kalau rasanya hadroh, rubana kan bagus. Nah ini terjadi pada zaman Nabi. Ada namanya sunnah kauliyah. Sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Seperti kalau adzan subuh, as-salatu khairu minan naum, itu adalah sunnah takririyah. Sama ketika Nabi memperbolehkan, itu sahabat-sahabat pada mukul robana, pada mukul apa namanya? Ya sama lah ya. Itu namanya sunnah takririyah. Sunnah dalam bentuk persetujuan Nabi. Menariknya, ketika Nabi sampai ke Madinah, itu sahabat saking girangnya pengen Nabi bertempat tinggal di rumah beliau-beliau. Jadi unta Nabi kan ada talinya. Pada berebut, udah ya Rasul, udah tinggal di rumah saya. Kata sahabat yang satu, udah ya Rasul, tinggal di rumah saya. Jadi semua sahabat pengen Nabi tinggal di rumah beliau-beliau. Akhirnya karena pada berebut, kata Nabi begini. Biarin wae katanya, biarin aja. Biarin aja, kalau orang Jakarta bilang, antepin aja. Ini ontak udah jinak, yang pas punya cocok sama dia berhenti. Jadi mau usah ditahan-tahan, mau usah tarik-tarik. Akhirnya sahabat melepas. Ternyata onta ini berhenti di satu pekarangan. Dan pekarangan ini ternyata punya dua anak yatim. Gitu. Nah ketika tahu di situ punya anak yatim, itu yang mengurus anak yatim bilang, ya Rasul, udah, basaran kita sekarang gratis aja tinggal sini. Apa jawaban Nabi? Tidak. Saya harus membayar harga tanah anak yatim ini. Ya seperti tadi ketika mau berangkat, kontak begitu juga. Makanya disitulah simbol Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sayang kepada anak yatim, sehingga populer di bulan Muharram ada namanya lebaran anak yatim. Yang menarik dan sangat menarik, Bapak Ibu sekalian, ada namanya anak, lebaran anak yatim, itu ada namanya nusab anak yatim. Ternyata dalam kitab Mustalul Ahadits An-Nabawiyah, ini kitab yang saya kaji dan yang saya baca di Masjid At-Ta'adah di depan kantor datang, pasar Jumat, itu Nabi ngajarin kalau nusab anak yatim dengan nusab bukan anak yatim dibedain. Kata Nabi, kalau nusab anak yatim, ini talang yatim sebenarnya, nusabnya dari belakang. Jadi dari belakang ke depan. Tapi kalau bukan anak yatim atau anak kita gitu, nusabnya dari depan ke belakang. Makanya kalau lebaran anak yatim kita usap aja. Anak yatim kan belum balik gitu. Kan jadi waktu kita usap aja udah. Cuman jangan semuanya usap. Loh kalau semuanya usap dilapar-lapar juga itu anak yatim. Jadi ada yang usap, ada yang ngasih amplop kan gitu ya. Ada yang ngasih usap, ada yang ngasih sembako. Ada yang ngusap, ada yang ngasih seragam, ada yang pakai dan sebagainya, buku. Tuh kalau semuanya ngusap, kata-kata dimarah. Kita ternyata sampai mendetail Nabi mengajarkan bagaimana mengusap anak yatim. Falsafahnya, kenapa kok dari belakang? Enggak sama aja dari depan. Ternyata hebat. Ketika kita ngusap anak yatim, kepalanya dari belakang ke depan, itu tujuannya anak yatim, okelah bapaknya enggak ada, oke lah emaknya gak ada, tapi jangan putus asa dalam hidup. Maju terus. Gitu. Optimis terus hidup. Usaha. Makanya banyak anak-anak yatim justru orang-orang yang berhasil. Meskipun kadang-kadang di masyarakat kalau anak yatim kita gak tega. Jangan diomelin anak yatim. Jangan dimarahin anak yatim. Biarin anak yatim. Ya cuman kalau memang kurang salah ya kita bilangin secara tegas. Jangan kan anak yatim dibiarin aja. Itu bahasa tadi, simbol bahwa Nabi dalam hijrah itu sayang kepada anak yatim sehingga populer sampai sekarang kalau bulan Muharram ada namanya lebaran anak yatim. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, yang ketiga. Ini yang syarat sekali dengan hijrah, itu sosok Nabi Musa alaihissalam. Betul tadi, ada doa yang diabadikan di dalam Al-Quran dan tadi saya sudah bacakan bahasanya doa yang pernah dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam. Identiknya, ciri khasnya, itu ketika Nabi di Madinah tuh tahu ada informasi bahwa orang-orang Yahudi pada puasa. Ditanya oleh Rasul, ini kenapa pada puasa? Ternyata puasa mereka karena ya mengenanglah diselamatkannya Nabi Musa terhadap kejaran tentara Fir'aun. Akhirnya kata Nabi, kalau begitu kita umat Islam lebih berhak puasa tanggal 10 Muharram. Yang disebut tanggal 10 berarti Asyura. Asyura itu kan 10. Akhirnya Nabi puasa tanggal 10 Asyura atau tanggal 10 Muharram. Tapi Nabi bilang, untuk membedakan puasa orang Islam dengan orang Yahudi, tahun besok Nabi memerintahkan sahabat-sahabat melanjutkan untuk puasa 2 hari. Tanggal 9 dan tanggal 10. Kalau bahasa Arabnya Tasu'a dan Asyura. Gitu. Makanya tahun besok semuanya sahabat puasa 2 hari. Puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Tapi Nabi belum sampai tanggal 9 Asyura, dan tanggal 9 Tasu'a, umur beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai sekarang umat Islam ada yang puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Ada yang tanggal 10 saja. Oh, banyak kan ibadah puasa gitu kan. Iya, jadi puasa 2 hari boleh, sehari boleh. Andai kata dua-duanya juga enggak puasa, tetap tidak dosa. Gitu. Cuma kalau yang masalah puasa, kalau mereka ini pun rajin banget ini. Jadi tanggal 9 dan tanggal 10. Yang kami teruskan, Nabi Musa itu dari, kalau menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, kita bangga ya punya ulama sekaligus Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau asli dari Banten. Itu buku-buku beliau dipakai di seluruh dunia, terutama kalangan pesantren. Saya kebetulan di Jombang itu hampir semua buku-buku beliau diajarkan di pesantren, tepatnya di Jombang dulu. Beliau katakan jumlah nabi ada 124.000. Pinten bu, berapa bu? 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi yang menjadi rasul cuma 313. Jauh banget cakapnya kan? 124.000 yang menjadi rasul, 313 kan beda gini. Kalau nabi diberikan kekuatan hidayah saja, tapi kalau rasul diberikan kekuatan hidayah dan wajib berdakwah. Dari 313 yang wajib kita percaya hanya 25 karena diabadikan dalam Al-Qur'an. Wajib kita percaya tapi enggak wajib kita hafal. Makanya 25 nabi ada yang hafalnya kacak. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad, balik lagi ke atas. Kan kacak, bisa jadi enggak hafal semua. Tapi kalau anak kita tadi, ya jangankan para nabi, Asmaul Husna aja dihafal 99. Ini artinya dari begitu banyak nabi dan rasul, itu Nabi Musa terkenal dengan kelihayannya. Kelihayan bercakapnya. Ya karena tadi doanya hebat itu, Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, menariknya salah satu syariat Nabi Musa alaihissalam itu pernah diberikan kekuasaan oleh Allah untuk memberitahu kepada umatnya hidup 100 tahun. Kira-kira kalau zaman sekarang dikasih tahu, kamu mau hidup 100 tahun, rumahnya kita nggak ada yang nolak. Jadi pada zaman Nabi Musa, itu Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Musa, kepada kaumnya untuk hidup 100 tahun. Tapi dengan catatan, 100 tahun itu tidak semuanya 100 tahun kaya. Jadi dibagi separuh-separuh. 50 tahun miskin, 50 tahun kaya. Jadi pastinya Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, nanya kepada kaumnya. Akhirnya kaumnya ditanya, wahai kaumku, siapa yang mau hidup 100 tahun? Ini ada ketentuan dari Allah. Dengan catatan 100 tahun itu, dia tidak selama-lamanya kaya dan tidak selama-lamanya miskin. Separuh-separuh. 50 tahun miskin, 50 tahun kaya. Atau 50 tahun kaya, 50 tahun miskin. Akhirnya ada salah satu sahabat atau kaumnya Nabi Musa nyaut. Saya ya Nabi Musa, saya siap. Ya udah sekarang kalau kamu siap 100 tahun hidup, kamu musyawarah dulu dengan istri kamu. Kira-kira mau kaya duluan atau mau miskin duluan? Ini dia musyawarah dengan bininya. Dia ngomong sama istrinya, wah istriku, ini kita mau hidup 100 tahun nih. Kira-kira mau kaya dulu 50 tahun atau miskin dulu 50 tahun? Atau dibalik 50 tahun miskin atau 50 tahun kaya. Apa jawaban dirinya? Bang, saya bosan miskin. Bosan di dalam miskin, udah minta kaya dulu. Kata suaminya, iya ntar kita kaya 50 tahun, nanti 50 tahun lagi jadi miskin. Apa kata istrinya? Emang istrinya cerdas? Udah, besok gimana ke caranya? Yang penting kita kaya dulu. Akhirnya suami istri ini ngaduk kepada Nabi Musa. Ya Nabi Musa, udah kamu sepakat dengan suami istri saya, kami mau hidup 100 tahun, 50 tahun kaya dulu. Ya udah didoakan oleh Nabi Musa, langsung suami istri jadi orang kaya. 1 tahun jadi orang kaya, 5 tahun jadi orang kaya, 10 tahun, 20 tahun terus. Ternyata sampai 49 tahun masih kaya. Kan tadi patokannya berapa? 50. Ketika umur 49 tahun masih kaya, istrinya satu ngomong begini. Wahai suamiku, dulu kan diminta kaya aku. Romanya kita, kalau orang Jakarta juga udah nembir ini. Udah jujur tanduk udah nih. Dia gak kaget banget. Biasa kita jadi orang miskin, udah harta yang ada sama kita, udah kita sedekahin aja orang dah. Akhirnya itu harta disedekahkan kepada ke masjid, ke yayasan, ke fakir miskin, dan sebagainya. Pokoknya abis harta yang dimiliki. Mulanya berlanjut 49 tahun 1 bulan. 49 tahun 5 bulan. 49 tahun 11 bulan. 3 bulan enggak? 3? Sebulan lagi. Ternyata pas umur 50 tahun kaya terus. 51 tahun kaya terus, kata suami. Lah kan dulu dijanji 50 tahun miskin ini enggak bisa kaya terus ini, gitu. 55 tahun kaya, sampai 60 tahun kaya. Terus ternyata sampai dipanggil oleh Allah meninggal dalam keadaan kaya terus. Ternyata hikmatnya apa? Dia bersedekah. Makanya harta yang ada sama kita itu amanat. Cuman kita jangan seperti kayak Nabi, kaum Nabi Musa dulu, jangan. Udah nembelih baru kita sedekah, jangan. Lalu kita tidak tahu kapan kita mati. Di sini simbol saja bahwa harta itu akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Tapi cara mafhum khilafahnya, cara ngaji usul fikih, pemahaman kebalikan, bisa jadi harta itu akan membahayakan, mencelakakan dunia akhirat. Makanya orang-orang korupsi itu mencelakakan hartanya dunia akhirat. Maka dalam kajian fikih Islami, kalau ada orang korupsi, keluarganya yang mau tanggung jawab, itu tidak wajib disolati. Cara fikihnya, orang Islam, tapi kita nggak menyebut nama orang ya, orang Islam korupsi mati, kemudian keluarganya mau tanggung jawab, gimana mau tanggung jawab, boleh yang enak-enakan dia, yang ngambil dia mati, itu orang Islam nggak wajib nyolatin. Wajibnya apa? Pendem aja, kuburin aja. Jangankan masalah korupsi, lah ada orang sahabat utang aja, utang kan namanya bener transaksinya, bukan korupsi. Itu ketika sahabat yang lain keluarganya nggak mau tanggung jawab, Nabi nggak mau nyolatin. Apa mana yang namanya korupsi? Makanya di sinilah hebatnya harta yang kita miliki, mau sedikit mau banyak itu amanah. Dengan catatan ya kita nggak boleh sombong. Orang kaya sombong nggak pantas. Orang kaya sombong nggak pantas. Orang miskin sombong lebih nggak pantas lagi. Ya udah, bapak-bapak, saudara ibu sekalian, inilah yang saya ungkapkan. Jadi kesimpulannya, hijrah itu memantapkan iman kita. Kalau sudah mantap iman kita, kondisi bagaimanapun, situasi bagaimanapun, kita tetap mau ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya doakan secara pribadi buat bapak-bapak, saudara-saudara yang hadir dalam acara hijrah ini, baik pengurus, ibu-ibu semua, majelis taklim, terutama masjid Baitur Rahmah ini, tanpa makmur, tambah banyak digunakan untuk ibadah sehingga kita selamat dunia bahagia di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bitilkaniyah Al-Fatihah. Iya kenal. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya Zal Jalal wal Ikram. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuna kama rabbayana sigara. Allahumma anfa'na bima'allantana wa'allimna ma yanfa'una. Wajibna ilman wa amalan taqabbalan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syarri ma sta'adza bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi arzakina wa amwalina. Allahumma barik lana fi awladina wa mustamatina hajah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'an hadha jam'an marhuman wa tafarukana min ba'di tafaruk ma'suman wa lakaj'al fina wal 'alaina syaqiyya wal matruda birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhil sahhil. سهل علينا كل عسير بجاه البصير النذير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.